Bengawan Solo diwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Kupusik kemarau tak berapa emu dihimusi hujan air meluap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung oleh Gunung Seribu. Air meluap sampai jauh, akhirnya ke laut. Itu perahu kaum pelancong datang menaiki perahu. Oh,